Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Warrahman warrahim. Allamal Qur'an. Allamahul bayan. Wa'allamal insan malam ya'lam. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita dapat bertemu muka kembali dalam rangka untuk menunjukkan iman kita melalui kajian demi kajian dalam tafsir Mutawalli Sya'rawi. Insyaallah kita akan bawakan ayat 160 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dalladhi yansurukum min ba'dih. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya di sini adalah masih kita utamakan yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala yang memberlakukan semuanya itu. Ketika kita membaca ayat, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu, maka kita akan bertanya, apakah atau apa dampaknya dari hal itu? Jawabannya, jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberikan pertolongan, maka siapakah yang gerangan yang menolong kamu selain Allah sesudah itu? Jadi ketika itu kita sudah mengambil sunnatullah sebagaimana yang dikatakan Allah sesuai dengan pesannya untuk menjadi pemimpin. Berarti kita berjanji untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Maka sekali-kali janganlah membandingkan jumlah pasukan kita dengan jumlah kekuatan musuh atau senjata kita dengan senjata musuh. Allah tidak membebani hambanya untuk memerangi musuh kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Diawali dari ayat ini adalah harfu in. In ini adalah harfu syarat. Syarat artinya kalau kita ingin menolong Allah, yaitu kita harus melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Ketika itulah Allah memberikan kita kemenangan. Fala ghaliba lakum. Ini selalu kita mendengarkan di dalam bacaan kita setelah sholat. Itu kita selalu mendengarkan fala mani'a lima mu'tiya wala mu'tiya lima mani'a. Fala mani'a lima mu'tiya. Tidak ada satu orang pun yang melarang atau menahan lima a'taita. Kalau Allah sudah memberikan, maka satu makhluk pun tidak ada yang bisa dapat menahannya. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah tidak mau memberikan, maka seorang pun tidak akan dapat melawan hal itu. Begitulah kebalikannya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya suatu ketika kalaulah tamu itu yang datang ke rumah kita, maka kita akan menyuguhkan sebuah teh manis atau berupa makanan-makanan ringan. Itu terjadi teh manis dengan suguhan-suguhan yang lain itu karena datangnya tamu itu ke rumah kita. Jadi adanya penyajian seperti itu ialah karena kedatangan tamu ke rumah kita. Begitu juga datangnya pertolongan Allah itu kepada kita karena kita menjalankan perintahnya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Rasulullah SAW, yaitu sebagai Rasul atau utusan Allah kepada seluruh manusia di jagat raya ini. Jadi bukannya kita lihat bagaimana pemberian seseorang itu berupa sajian seperti teh manis ataupun yang lainnya, tapi disitulah penghormatan, penghormatan sahibul bait ataupun tuan rumah kepada orang yang datang bertamu ke rumah kita. Begitu juga Allah, Allah memberikan penghormatan bagi kita, yaitu penghormatannya apa? Apabila kita berperang di mana saja kita berada, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Tapi kebalikannya, kalau seandainya jika kita itu tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan pernah menolong kita. Siapa lagi yang kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya teringat dengan bagaimana doa Abu Nawas yang begitu bagus. Dia selama ini mengaku dengan banyaknya dosa, tapi tak pantas saya sebetulnya menghadap atau mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pantas diriku seperti itu, karena aku sudah banyak berlumur darah, berlumur dosa, dan segala maksiat yang telah aku lakukan. Tapi kata Abu Nawas, kepada siapa lagi aku memohon ampun kecuali kepada Engkau ya Allah. Engkaulah maha kuasa, Engkaulah maha pengampun, tempat kami bergantung kepada sesuatunya. Begitulah syair Abu Nawas di akhir syairnya itu mengatakan seperti itu. Kemana lagi ya Allah aku memohon? Hanya Engkaulah Tuhan yang maha pengampun, hanya Engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada yang aku minta yang pantas kepada selain kepada Engkau ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau semuanya kita sudah laksanakan ajaran Allah, sudah kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan meniti jalan kehidupan ini lebih tenang lagi, lebih sukses lagi dalam beberapa hal. Bukan dalam beberapa hal saja, tapi seluruhnya kita akan mendapat pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah itu berdasarkan kerelaan kita, yaitu apabila kita berjuang di dalam hidup kita, atau berperang di jalan Allah, atau menolong Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Dengan apa kita menolongnya? Yaitu dengan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meletakkan kalimat kufur berada di bawah, atau berada di bawah sekali. Maka kalau seandainya itu kebalikannya, Allah akan membiarkan kita terus. Maka siapakah gerangan akan kita minta tolong? Janganlah kita minta tolong kepada yang bukan selain Allah, karena itu hanya sifatnya fata morgana, hanya relatif, hanya sebentar saja. Kelihatannya bagus, tapi di akhir ayatnya nanti ia akan merasakan kesedihan, dia akan merasakan kegundahan di dalam jiwanya, karena dia tahu sesungguhnya apa yang dilaksanakan itu sebetulnya salah, meminta kepada yang bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melalui jalan jin, dengan melalui dukun-dukun, dengan melalui hal-hal yang tidak lain, yang bukan selain Allah. Itu adalah ajaran yang salah. Sebetulnya manusia melakukan itu sebetulnya sudah dia mengetahui, tapi masih saja orang itu akan melanjutkan karena berbangkit dari, bukan dari keimanannya, tapi dari emosinya yang tidak habis-habis itu, bangkit dari nafsu dan syahwatnya, sehingga dia merasakan hal itu tidak ada puasnya, maka terjadilah dia dalam jurang kenistaan. Yaitu sesuai dengan firman Allah, wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Apabila kita sudah melaksanakan perintah Allah, insyaallah Allah mengatakan, fala ghalibalakum, kamu tidak akan pernah kalah, kata Allah. Kamu akan selalu sukses dalam menghadapi segala sesuatunya, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar ataupun masalah-masalah yang lainnya. Insyaallah Allah akan menolongnya. Banyak sekali orang yang salah jalan karena dia lupa ataupun lalai terhadap ajaran agama tersebut. Maka Allah tidak akan pernah membiarkan orang itu. Allah akan membiarkan orang itu, yaitu tidak akan memberikan pertolongan. Tapi apabila sebaliknya, maka Allah akan memberikan pertolongan. Selanjutnya, di dalam hati kita harus mengatakan sesuai dengan firman Allah, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Insyaallah dengan takwakal kita, dengan berpasrah diri kita kepada Allah, insyaallah kita akan menemukan introspeksi diri kita. Kita akan mengetahui kekurangan kita supaya iman kita kembali kepada posisi yang benar dan teguh dalam menjalankan agama ini. Mudah-mudahan penjelasan yang sedikit ini akan dikupas lagi oleh saudara saya, yaitu Haji Ismet Hanafi Ismet. Padanya kami persilahkan. Oh, terima kasih pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita telah mengikuti penjelasan-penjelasan yang sangat bernas yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi. Tentunya bila kita lihat dalam sejarah keislaman yang penuh dengan berbagai macam percobaan, rongrongan, dari seluruh proses-proses jihad yang dilakukan oleh umat Islam, apa sebenarnya rahasia kemenangan mereka? Yeah. Ya, itu yang paling ingin kita kejar pada saat ini. Sebab yang utama kemenangan mereka adalah quwwatul iman, kekuatan iman yang ada pada diri mereka. Maka oleh sebab itu Allah dalam ayat ini, ya, wa in yakhzulkum faman zal ladzi yansurukum min ba'di. Nah, jika kalian kalah, jika Allah membiarkan kalian, siapakah yang dapat menolong setelah itu? Nah, ini kan menunjukkan bahwa kekuatan iman itu adalah merupakan sumber utama, walaupun persenjataan yang kurang, ya, sebagaimana ditekankan oleh pengarang tafsir Syekh Sya'rawi ini, bahwa realitasnya dari peperangan yang dilakukan oleh umat Islam, ya, hampir rata-rata jumlah umat Islam sedikit daripada musuh. Tetapi dengan quwwatul iman, kekuatan iman, maka pertolongan Allah pun datang, tasbit, pengukuhan terhadap jiwa pun muncul. Yang kedua, sebab kemenangan yang kedua adalah berpegang kepada ketaatan, menyibukkan diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan di diri, ibadah, baik itu ibadah sunnah, fardu. Nah, jadi kasratul ibadah ini membuat mereka menjadi lebih segar, lebih tegar. Nah, kita melihat bahwa antara ibadah dengan semangat ada hubungan. Ya, kita pernah membahas perang yang dilakukan oleh Talut dan Jalut. Talut dengan sedikit pasukan memerintahkan kepada anak buahnya agar tidak meminum air sungai sebanyak-banyaknya, kecuali segenggam saja. Itu kan perintah, artinya wajib dipatuhi karena itu merupakan perintah sang nabi, sang pemimpin. Maka sebagian besar pengikutnya atau tentaranya tak sabar meneguk air itu sekenyang-kenyangnya. Nah, akibat maksiat yang mereka lakukan, ya, akhirnya semangat mereka menjadi luluh, hilang, dan muncullah keputusasaan. Nah, sementara yang mengikuti ucapan dan arahan dari Nabi, dari Talut, mereka senantiasa berada pada kekuatan iman. Nah, yang ketiga, rahasia kemenangan umat Islam yaitu ada pada al-wahdah, kesatuan. Kesatuan kepemimpinan, kesatuan persepsi, kesatuan tujuan dalam menegakkan agama Allah dan kalimahnya. Demikian sebaliknya kita lihat ketika umat Islam seperti saat sekarang ini, ya, terjadi kekacauan, kesewenang-wenangan musuh barat terhadap umat Islam, Ini menunjukkan bahwa umat Islam berada pada titik nadir. Apa asbabul hazimah? Apa sebab-sebab kehancuran ini? Apa sebab-sebab kekalahan umat? Pertama, dha'ful iman wal aqidah. Lemahnya iman dan akidah. Sebagaimana kemenangannya juga kekuatan iman dan akidah. Ketika iman lemah, hati berpaling kepada dunia, takut akan hilangnya kekuasaan, takut akan hancurnya berbagai fasilitas. Akhirnya, yang diharapkan tadi dapat membela, ternyata merekalah yang menjadi penyerang kita. Jadi dha'ful iman ini adalah merupakan sebab yang sangat berbahaya dan akan senantiasa membuat umat Islam menjadi inferior, kalah karena imannya tidak kuat. Yang kedua, sebab hazimah itu adalah kasratul ma'asi. Ya, banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh tentara itu sendiri, oleh umat Islam itu sendiri, sehingga mereka sulit untuk melepaskan diri dari bayangan-bayangan dosa. Umar pernah berpesan kepada pasukannya, "Tidaklah aku takut, ya wahai pasukanku, akan banyaknya jumlah musuh di depanmu. Aku tidak takut itu. Pasti insya Allah kalian menang. Tapi yang kutakutkan apa? Bila tersebarnya maksiat di antara kalian, maka kalian akan hancur, kalian akan jatuh sebagaimana hancurnya umat-umat sebelumnya. Kenapa? Akibat banyaknya maksiat, maka muncul futur, muncul kegelisahan di dalam jiwa, tidak bersemangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga adalah at-tafriqah, ya, perpecahan yang memunculkan berbagai kendala, ya, tidaknya bersatu, saling mementingkan kepentingan sendiri, apalagi na'udzubillahnya berkomplot dengan orang-orang kafir dalam memerangi umat sesama saudara. Itu saja mungkin tambahan dari saya, dan saya kembalikan kepada presentator. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi yang telah panjang lebar tadi menjelaskannya. Ayat ini memang menganjurkan kita, pertama yaitu kita harus berbuat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan ayyan surukumullah, Allah akan memberikan kamu pertolongan. Dalam arti kata, ini mengajak kita semua kepada taat, untuk taat kita kepada Allah. Makanya kalau kita lihat peperangan Badar, itu orang yang taat kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Tidak seperti dalam terjadi peperangan Uhud, di tengah peperangan itu mereka lalai, khilaf terhadap apa yang sudah menjadi perintah Rasulnya. Maka ketika itulah datang bala atau datang cobaan. Tapi begitu mereka ingat, insya Allah janji Allah ini tidak akan pernah diingkari. Jika Allah sudah berjanji, itu pasti benar akan terjadi. Maka jangan kita khawatir. Di mana saja kita berada, problem apa saja kita harus kita kedepankan ajaran Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan mendapat kemenangan demi kemenangan. Amin. Tapi apabila kita tidak pernah melaksanakan atau jarang sekali mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, atau kita kedepankan dengan rasa fanatisme kita, rasa kesukuan kita, maka ini tidak akan pernah terselesaikan. Maka akan timbul perpecahan demi perpecahan. Tapi Allah sudah menjanjikan, apabila kamu menolongku, dalam arti kata apa, melaksanakan seluruh perintahnya yang sudah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapat kemenangan dan kemenangan. Baiklah, cuma waktulah yang membatasi kita. Kami yaitu Haji Fazrul Haq dan Haji Muhammad Hanafi Ismet di studio mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada para pendengar yang setia di Radio Republik Indonesia mana saja berada. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.